Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan pembacaan pembahasan puasa Ramadan dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang salat witir dan salat tarawih. Nah, di antara ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan, salat tarawih beserta salat witir. Nah, maka pada malam hari ini kita akan bawakan pembahasan tentang salat sunnah, di antaranya salat witir dan salat tarawih. Nah, dari kitab yang sama, kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Kita langsung baca penjelasan beliau tentang salat sunnah. Nah, kemudian dari salat sunnah tersebut di antaranya adalah salat witir dan salat tarawih. Nah, qal muallif الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى باب في صلاة التطوع باب tentang صلاة سنة اعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى شرع لكم ketahuilah bahwa رب kalian Allah سبحانه وتعالى mensyariatkan untuk kalian bijanibi faraidis salawati at-taqarruba ilaihi binawafidis salawat, di samping kewajiban-kewajiban salat, Allah syariatkan pula untuk kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat-salat sunnah. Dan hampir semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, Allah syariatkan pula ibadah yang serupa dari ibadah-ibadah sunnah. Di antara hikmahnya agar ibadah sunnah ini sebagai penyempurna, pelengkap kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah wajibnya. Sebagaimana dalam riwayat Kharij as-Sahihain dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami', ketika salat hamba, salat wajibnya dihisab ada kekurangan padanya, unduru hal lil 'abdi min tatawwu' fayukammalu biha man taqassa min al-fariidhah wa hakadha sa'iru 'amalihi aqamaqan. Lihatlah apakah amalan hamba ada salat-salat sunnahnya? Apakah amalan hambaku tersebut ada salat-salat sunnahnya? Disempurnakan dengan salat-salat sunnah kekurangan yang terjadi pada salat-salat wajibnya. Demikian seluruh amalan yang lainnya. Diperiksa, dihisab yang wajibnya dulu. Ketika ada kekurangan, disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Salat ada salat wajib, salat sunnah. Puasa ada puasa wajib, puasa sunnah. Zakat atau sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata beliau, fatatawwu bis salati min afdhalil qurbat ba'dal jihadi fi sabilillah wa talabil ilm. Melakukan amalan sunnah dengan salat, salat sunnah ini termasuk al-qurbat, amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol setelah jihad fi sabilillah dan menuntut ilmu agama. Setelah jihad fi sabilillah dan talabul ilm, ibadah yang paling afdol untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan salat-salat sunnah. Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafidhis salawat. Berdasarkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mudawamah, senantiasa menjaga mendekatkan diri kepada Rabb-nya dengan salat-salat sunnah. Beliau selalu menjaga salat-salat sunnah. Baik itu salat-salat sunnah rawatib, salat malam, qiyamul lail, salat witir, dan yang lainnya dari salat-salat sunnah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Hadith riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Al-Jami'. Hendaknya kalian istiqamah, istaqimu, istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas kebenaran, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan kalian tidak akan bisa menghitung, walan tuhsu, tidak akan bisa menghitung pahala istiqomah kalian. Ada beberapa penjelasan tentang walan tuhsu, syarah para ulama dalam mensyarah kalimat hadis ini walan tuhsu, di antara penafsiran mereka, syarah mereka, tuhsu ajra listiqamah, kalian tidak akan mampu menghitung pahala istiqamah bila kalian istiqamah. Makna yang lainnya, penjelasan yang lainnya, lan tuhsu ila tastati'u haqqa listiqamah li'usriha, kalian tidak akan mampu istiqamah yang sesungguhnya, yang sempurna dari segala sisi, tidak ada kekurangan sama sekali, tidak akan mampu karena sulitnya. Karena yang namanya manusia biasa tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Walaupun bagaimanapun dia berusaha untuk istiqamah, terus berusaha sangat mencontoh Rasulullah SAW, pasti akan ada saja kekurangan-kekurangan dalam menjalankannya. Baik dalam menjalankan kewajiban maupun meninggalkan keharaman. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, manusia biasa, tidak luput dari kesalahan-kesalahan, kurang-kurangan, dan sebaik-baik yang terjadi dalam kesalahan adalah yang banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu khaira anna khaira a'malikum as-salah. Dan ketahuilah bahwasanya amalan kalian yang terbaik adalah salat. Amalan kalian yang terbaik adalah salat. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan sunnah di antara amalan yang paling afdal untuk kita perbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan perbanyak salat-salat sunnah. Baik itu salat-salat sunnah rawatib dan yang lainnya. Dan indal jumhur, menurut mayoritas para ulama, bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan salat-salat sunnah itu lebih afdal dibandingkan dengan dengan puasa-puasa sunnah nam, berdasarkan hadis ini. Nah, jika diperbandingkan mana yang lebih afdal salat sunnah dengan puasa sunnah berdasarkan hadis ini, nah, salat sunnah itu lebih afdal nam. Dan jika seorang bisa menggabungkan semuanya, nah, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak juga puasa sunnah, jika dia mampu, lebih bagus lagi. Kemudian kata beliau, "Wassalatu tajma'u anwa'an min al-ibadah." Sholat, ibadah, sholat ini mengumpulkan, menggabungkan sekian banyak jenis ibadah. Nah, dalam ibadah sholat terkumpul padanya macam-macam ibadah. Kal qiraah, seperti bacaan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. War ruku', ibadah ruku'. Was sujud, ibadah sujud. Wad du'a, berdoa kepada Allah. Wadh dhul, merendahkan diri di hadapan Allah. Wal khudu', tunduk patuh kepada Allah. Wa munajati Rabb subhanahu wa ta'ala. Munajat, nah, menyambung hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa, meminta dan seterusnya, memuji, menyanjung. Naja, asal kata naja, munajanya berbicara dengan berbisik-bisik. Wa takbir, bertakbir. Wa tasbih, bertasbih. Wa shalaa 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara ibadah-ibadah yang terkumpul dalam rangkaian ibadah salat. Ini salat mengumpulkan, menggabungkan berbagai macam jenis-jenis ibadah. Wa salawatu tatawwu ala nau'ain. Dan salat-salat sunnah itu dua macam. Salat-salat sunnah ada dua macam. An-nau'ul awal, jenis yang pertama, salawatun mu'aqqatatun bi'awqatin mu'ayyanah. Salat-salat yang ditentukan waktunya dengan waktu-waktu tertentu, nah, memiliki waktu-waktu tertentu, nah. Wa tusamma bi nawafil muqayyadah, disebut dengan nawafil muqayyadah. Nah, salat-salat sunnah yang muqayyad, yang diikat waktunya, nah, memiliki waktu-waktu tertentu. Nah, wa nau'u tsani, jenis yang kedua, salawatun ghairu muaqqatatin bi awqatin muayyanah. Salat yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Wa tusamma bi nawafil mutlaqah, disebut dengan salat-salat sunnah mutlaqah. Nawafil al-mutlaqah. Di salat-salat sunnah secara umumnya dua macam. Ada yang nawafil muqayyadah, memiliki waktu tertentu. Dan nawafil mutlaqah, nam, tidak memiliki waktu tertentu, nam. Wa nau'ul awal, adapun jenis yang pertama, salat sunnah yang diikat dengan waktu tertentu, anwa'un muta'addidah, ini juga bermacam-macam, nam. Ba'duha akad min ba'd, sebagian salat sunnah muqayyadah lebih ditekankan dibandingkan sebagian yang lainnya. Wa akadu anwa'ihi salatul kusuf, Dan sholat sunnah yang paling ditekankan adalah sholat kusuf. Indal jumhur. Jumhur ulama. Sholat gerhana termasuk sholat sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ada yang berpendapat wajib. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sunnah. Sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Kemudian salat istisqa, kemudian salat istisqa. Salat meminta hujan. Ketika kemarau, butuh hujan, disyariatkan salat istisqa. Ini sunnah bijma'. Thumma salatut tarawih, kemudian salat tarawih. Thumma salatul witir, kemudian salat witir. Wa kullu min hadhihi shalawat sayati anhu haditsun khasun insyaallah ta'ala. Dan masing-masing dari salat-salat sunnah ini akan datang penjelasan khusus insyaallah ta'ala. Di antara salat-salat sunnah yang ditekankan, salat kusuf, salat istisqa, salat tarawih, salat witir. Babun fi salatil witri wa ahkamiha. Yang pertama yang beliau terangkan dari salat-salat sunnah ada salat witir. Salat witir disyariatkan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Salat tarawih, ini bagian dari salat malam, termasuk dari qiyamul lail. Qiyamul lail disyariatkan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hanya saja kalau salat tarawih disyariatkan di bulan Ramadan secara berjamaah. Syariat ini dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Adapun qiyamul lail di luar Ramadan disyariatkan dikerjakan sendiri-sendiri. Adapun qiyamul lail di luar Ramadan, salat malam di luar Ramadan disyariatkan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Adapun berjamaah sesekali, tidak mengapa. Jangan dijadikan kebiasaan. Sebagaimana Rasulullah dalam beberapa hadits beliau, beliau salat malam sendiri, kemudian ada sahabat yang bermakmum berjamaah dengan beliau. Ibnu Abbas pernah, Ibnu Mas'ud pernah juga, sahabat Jabir bin Abdullah juga pernah juga berjamaah dengan Rasulullah pada salat malam sekali. Salat witir. Yang pertama beliau terangkan di sini tentang salat witir. Wal nabda al-ana bil hadith an salati witr li ahammiyatihi. Sekarang kita mulai penjelasan tentang salat witir. Karena pentingnya salat witir. Faqad qil, dikatakan, ada yang berpendapat, innahu akadu tatawwu'. Sebagian ulama berpendapat salat witir adalah salat sunnah yang paling ditekankan. Akadut tatawwu'. Wa dhahaba ba'dul ulama ila wujubih. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajibnya salat witir. Wa ma ikhtalafa fi wujubih. Dan salat yang dipersisikan kewajibannya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Fahuwa akadu min ghairi mimma lam yukhtalaf fi adami wujubih. Maka itu lebih ditekankan dibandingkan salat yang lainnya yang tidak dipersisikan tidak wajibnya. Misalnya salat istisqa, sepakat ulama salat istisqa sunnah. Salat witir dipersisikan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang dipersisikan sunnah atau wajib ini lebih ditekankan dibandingkan salat sunnah yang tidak dipersisihkan, tidak wajibnya. dan pendapat yang lebih kuat, witir sunnah, bukan wajib, sunnah muakkadah. Di antara dalil yang menunjukkan witir sunnah tidak sampai tingkatan wajib dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau witir di atas kendaraan beliau. Aw tara ala rahilati, witir di atas kendaraan beliau. Seandainya wajib, beliau turun dari kendaraannya, tidak di atas kendaraan. Ini di antara dalil yang terkuat yang menunjukkan bahwa witir tidak sampai wajib, salat witir tidak sampai tingkatan wajib, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ittafaqal muslimuna ala masyru'iyyatil witr. Kemudian kata beliau, kaum muslimun sepakat. Kaum muslimun sepakat disyariatkannya witir. Fala yanbaghi tarku, tidak sepantasnya meninggalkan salat witir. وَمَنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهِ فَإِنَّهُ تَرَدُّ شَهَادَتُهُ. Barang siapa terus-menerus meninggalkan witir, maka ditolak persaksiannya, tidak diterima persaksiannya. Menunjukkan apa, sangat ditekankan sunnah muakkadah. Qala Imam Ahmad, berkata sebagaimana ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, man taraka al-witra 'amdan fa huwa rajulun su la yanbaghi an tuqbala shahadatuh. Barang siapa meninggalkan salat witir dengan sengaja, maka dia adalah orang yang jelek, rajulun su, tidak pantas persaksiannya diterima. Tidak pantas persaksiannya diterima. Warawa Ahmad wa Abu Daud marfu'an, man lam yutir falaysa minna. Diriwayatkan oleh Muhammad dan Abu Daud, marfu', disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak salat witir maka bukan bagian dari kami. Man lam yutir falaysa minna. Barang siapa tidak witir, tidak salat witir, maka bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya dilemahkan oleh Syalban dalam Irwa al-Ghalil nomor 417. Walaupun hadis ini lemah, cukup hadis-hadis yang lain sahih yang menunjukkan disyariatkannya salat witir. Kemudian kata beliau, wal witru ismun li raq'atil munfasilah amma qablaha. Witir adalah nama satu rakaat yang terpisah dari sebelumnya. Witir adalah nama rakaat yang terpisah dari sebelumnya. Satu rakaat yang terpisah dari sebelumnya, satu rakaat itu disebut sebagai salat witir. Misalnya dia salat malam 11 rakaat, 2 2 2 2 sampai 10 rakaat, kemudian satu rakaat, satu rakaat itu disebut sebagai salat witir. Wa li thalathi raka'at, wal khams was sab' wa tis wal 11. Naam. Demikian juga witir nama untuk salat 3 rakaat atau 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat. Idza kanat hadhihi rakaat muttasilah bi salamin wahid. Jika rakaat-rakaat ini dikerjakan bersambung dengan satu salam, maka itu semuanya disebut salat witir. Naam. Ini salat witir, salat ganjil. Naam. Satu rakaat yang terpisah dari sebelumnya, atau 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat jika dikerjakan bersambung dengan satu salam. Naam. Fa idza kanat hadhi raka'at bi salamain fa akthar. Adapun jika rakaat-rakaat ini 3 dan seterusnya, 3 5 7 9 11, jika rakaat-rakaat ini dikerjakan dengan 2 salam atau lebih, bi salamain fa akthar, dengan 2 salam atau lebih, fal witru ismu li raka'atin munfasilah wahdaha, maka witir adalah nama bagi rakaat yang terpisah sendirian. Misalnya salat 5 rakaat, 2 rakaat tasyahud salam, 2 rakaat tasyahud salam, 1 rakaat tasyahud salam, maka 1 rakaat yang terakhir itu yang disebut witir. Ini penamaan salat witir, yang mana yang disebut sebagai salat witir. Rakaat yang terpisah, rakaat sendiri yang terpisah dari rakaat sebelumnya. Bagi 1 rakaat, 3 rakaat, 5, 7, 9, 11, jika dikerjakan bersambung dengan satu salam. Adapun jika dengan 2 salam atau lebih, maka witir adalah nama untuk rakaat yang terakhir yang terpisah dari sebelumnya. Rakaat terakhir dengan jumlah ganjil yang terpisah dari sebelumnya. Waktul witri. Kemudian waktu salat witir. Yabda min ba'da salatil isya'il akhirah. Dimulai setelah salat isya al-akhirah, yang terakhir salat isya al-akhirah, karena sebenarnya ada yang menyebut maghrib isya. Naam. Yang isya'il akhirah itu salat isya, nah, bukan salat maghrib. Naam. Setelah salat isya. Wa yastamiru ila tulu'il fajr, dan terus waktunya memanjang dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar shadiq. Ini waktu pelaksanaan salat witir. Dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar shadiq. Fa bi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, maka dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau menyatakan, min kulil lail awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail wa awsati wa akhirih fantaha witr ila sahar. Dari seluruh bagian malam Rasulullah sudah pernah melaksanakan salat witir. Pernah beliau witir di awal malam, pernah beliau juga witir di pertengahan malam, pernah juga beliau witir di akhir malam. Waktu witir beliau berakhir sampai waktu sahur, mendekati terbitnya fajar shadiq. Ini waktu salat witir, dari setelah isya, salat isya sampai terbitnya fajar shadiq. Bisa di awal malam setelah salat isya, bisa di pertengahan malam, bisa juga di akhir malam, mendekati terbitnya fajar shadiq. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء. Telah datang hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan bahwa seluruh malam itu adalah waktu untuk salat witir kecuali sebelum salat isya. Nah, kecuali sebelum salat isya. Ini dimulainya dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Nah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang bab salat witir. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya ada yang bertanya pada malam sebelumnya, kemarin malam. Bolehkah seorang batalkan puasa karena safar? Meskipun dia tahu bahwa safarnya tidak membuatnya lelah seperti naik pesawat. Ni'illah sebab seorang diperbolehkan membatalkan puasanya di bulan Ramadan, sebabnya diantaranya adalah safar. Kapan perjalanan yang dia tempuh itu dihukumi sebagai safar, baik secara adah, urf, atau perjalanan yang jauh sekitar 80 km, berarti dia mendapatkan keringanan, boleh tidak berpuasa. Hanya mana yang lebih afdol bagi dia, jika tidak memberatkan puasa dalam safarnya, lebih afdol tetap berpuasa. Namun jika memberatkan dia puasa dalam safar, menyulitkannya, memberatkannya, menyusahkannya, maka lebih afdol dia berbuka dan mengqadanya di luar Ramadan. Jadi selama itu safar, walaupun tidak capek, tidak lelah, tetap dia mendapatkan keringanan, boleh membatalkan puasanya. Boleh membatalkan puasanya dan mengqadanya di luar Ramadan. Hanya saja mana yang lebih afdal, tinggal dilihat keadaannya masing-masing. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.